Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kemarin ada pertanyaan tentang jamak taksir, yaitu dibagi menjadi dua, jamak kasroh dan jamak qillah. Jamak kasroh dan jamak qillah. Jamak kasroh itu untuk yang dari 10 ke atas. Adapun jamak qillah ini mulai 3 sampai 10. Kemarin saya contohkan bahwasannya diantaranya adalah bait, buyut, dan abyad. Bait, baitun, dan buyutun, dan abyatun. Perlu diketahui bahwasannya bait kalau yang jamaknya itu buyut, ini sering diartikan sebagai rumah. Baitun, kalau jamaknya buyutun, ini sering diartikan sebagai rumah. Kalau yang baitun, jamaknya abyatun, ini diartikan dengan bait, bait syair. Karena memang itulah yang sering dipakai. Jadi kalau buyut, kalau sampean mendengar baitun jamaknya buyutun, itu artinya rumah. Kalau baitun jamaknya abyatun, itu artinya bait syair. Dan ketahui bahwasannya pada dasarnya maknanya itu sama. Bait syair itu juga diambil dari kata-kata bait rumah. Jadi baitun perlu diketahui dia adalah pecahan dari kata-kata bata yabitu, artinya bermalam atau menginap. Karena itu dikatakan sebagai rumah karena apa? Karena itu adalah tempat untuk bermalam dan tinggal. Mafhum? Baitun rumah diambil dari kata-kata bata yabitu, atau pecahannya adalah bata yabitu, artinya bermalam. Baitun, tempat bermalam. Atau sebuah masdar dari, pokoknya itu masih satu pecahan, batayabitu. Kemudian, bait syair itu juga diambil dari kata-kata bait, karena memang satu bait syair itu mengumpulkan beberapa kata yang dijadikan satu. Jadi sebenarnya istilah bait syair dengan bait rumah itu sama. Bahkan bait syair itu diambil dari kata-kata bait rumah. Cuma karena kemudian pemakaiannya seringnya kalau bait buyut diartikan rumah, kalau bait abyad itu diartikan bait syair itu aglabnya. Wa illa sebenarnya itu satu kata. Itu sebenarnya satu pecahan. Itu sebenarnya satu pecahan. Bait syair itu dikatakan sebagai bait karena satu bait syair itu mengumpulkan beberapa kata menjadi dalam satu bait itu. Demikian juga seperti si Bawai itu, ada juga yang beliau mengatakan si Bawai mengatakan bahwasannya bait syair itu juga ada yang dijamak dengan buyut, sebagaimana dalam ucapannya Al-Ajjaj, ya daru salma ya aslami thumma aslami fakhon dafiha matiha dal alimi. Yang jelas itu sebenarnya satu kata, satu pecahan. Abyad itu ala wazan jamak qillah, kalau buyut jamak kasroh. Tapi enggak mesti ya, kadang kata itu enggak mesti kemudian punya jamak qillah dan punya jamak kasroh. Yang jelas kita tahu di sana ada jamak taksir itu ada dua, jamak qillah dan jamak kasroh. Ada banyak sekali wazannya. jamak kasro ada sekitar 26, 23 atau 2, sampai 26 wazan. Seperti abiyat bisa dijamakkan lagi jadi ababid. Seperti akwal, akawil ala wazan afail, abiyat ala wazan afal bisa dijamak lagi menjadi afail, ababid. Ini kita enggak pernah dengar kan? Kata-kata seperti itu, padahal itu adalah dari bahasa Arab. Abyatun ababitu. Kemudian buyut itu juga masih bisa dijamak lagi menjadi buyutat. Buyutun, buyutatun. Yang jelas itu tentang masalah bait. Karena kemarin ada sebagian ummahat yang tanya, kenapa kalau yang jamaknya abiyat kok diartikan bait syair, yang jamaknya buyut kok diartikan rumah? Sebenarnya itu satu pecahan. Sebenarnya itu satu pecahan. Bait syair juga diambil dari bait rumah karena sama-sama mengumpulkan. Rumah itu mengumpulkan penghuninya di situ. Demikian juga bait syair mengumpulkan beberapa kata menjadi satu di dalam satu bait itu. Demikian penjelasan para ulama ahli lughah. Bukan dari saya itu dari para ulama ahli lughah. Itu tadi faedah tambahan tentang masalah jamak taksir. Dan saya himbaukan lagi bagi para pemula untuk mengambil sesuai dengan kemampuan dan kecukupan yang dimampui saja. Karena terkadang kita juga terpaksa harus menyebutkan beberapa fawaid tambahan. Karena sebagian ikhwah dari kalangan bapak-bapak juga bilang, katanya ini pelajaran kayak pelajaran yang sudah tinggi. Saya bilang gak bisa saya kalau nanti saya ajari yang khusus pemula saja, nanti yang sudah ummahat yang sudah bisa merasa jenuh. Jadi tetap ya kita sebutkan sebisanya. Saya usahakan gak keluar jauh dari pembahasan. Tapi insya Allah akan kita lanjut. Sampai mana kemarin? Fi'il mudhari' sudah? Sampai fi'il mudhari' berarti ya? Halaman 45 belum? Sampai mana? 44 berarti al-maudhi'ur rabi itu belum kita baca itu. Taib qala syarih wafaqahullahu taala al-maudhi'ur rabi, tempat yang keempat dari yang rafa'nya pakai dhammah. Al-fi'lu al-mudhari'u fi'il mudhari'. Nahu yahrisu taqiyyu 'alal khair. Contohnya yahrisu, semangat. Seorang yang bertakwa, seorang at-taqi adalah isim fa'il dari ittaqa yattaqi, taqiyyun. Isim fa'il dari taqoyattaqi. Adapun masalah ilalnya, antum bisa lihat di kitab-kitab sorof. Seorang yang bertakwa itu semangat untuk melakukan kebaikan. Wa qawlihi ta'ala wallahu yakbidu wa yabsutu. Aslinya pakai sin bas. Dan Allah lah wallahu yakbidu, dan Allah yang menggenggam, dan Allah juga yang melepas. Basat itu melepas, mengelos. Basato, cuma karena to itu makhrajnya lebih dekat dengan sot, jadi diganti wayabsutu. Wayabsutu. Illa di situ ditulis ada sinnya karena huruf aslinya adalah sin, tapi karena hukum tajwid sulit sin ketemu to, sehingga diganti dengan shod karena makhrajnya lebih dekat. Dan Allah lah yang menahan, dan Allah pula yang melepas. Syahidnya adalah yakbidu dan juga yabsutu, yahrisu. Itu adalah marfu. Kenapa? Karena tajarud anin nasib wal jazim, dan tanda rafa'nya dengan dhammah. Fakullun, maka masing-masing dari min yahrisu wa yakbidu wa yabsutu fi'lun mudhari'un marfu. Semuanya adalah fi'il mudhari' marfu. litajarru di anin nasib wal jazm, karena kosong dari amil dan amil nasab dan jazm. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu ad-dhahiratu ala akhirih, tanda rafa'nya adalah dengan dhamma. Jadi dhamma itu menjadi tanda rafa' kemarin bagi isim mufrad, bagi jamak taksir, bagi jamak muannas salim, dan bagi fi'il mudhari' yang tidak bersambung, masih alami, masih belum bersambung dengan sambungan-sambungannya. Karena fi'il mudhari' memiliki banyak sambungan, ada yang sambungan berupa huruf, ada yang sambungan berupa dhamir. Intinya kalau masih fi'il mudhari' masih alami, ini rafa'nya pakai dhamma. Tapi kalau sudah enggak alami, sudah bersambung dengan sambungan-sambungannya, maka ini nanti memiliki rincian sendiri. Qala wa qad yakunu rafuhu bi dhammatin muqaddaratin, terkadang juga atau bisa juga fi'il mudhari' itu rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, nahwu yas'a zaidun ilal majdi, Zaid itu bersemangat untuk menuju kepada kemuliaan, al majd, kemuliaan. Wa yuzakki Muhammadun malahu, dan Muhammad itu mensucikan hartanya dengan zakat. Zakat itu artinya mensucikan, karena itu zakat adalah tathir, adalah pensucian harta dari kotoran-kotorannya. Wa yad'u Aliyun Rabbahu, dan Ali berdoa kepada Rabbnya. Wa qawlihi ta'ala, dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika, dan akan senantiasa tetap wajah Rabbmu. Ini sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat yang sabitah dengan banyak dalil yang datang. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki wajah yang layak bagi Allah, tidak serupa dengan wajahnya makhluk. Dan juga wa qawli wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah menyeru manusia untuk menuju daris salam, negeri keselamatan, yaitu surga. Wa yahdi man yasha', dan Allah memberi hidayah siapa yang Allah kehendaki. Hidayah di sini adalah hidayah itu taufik. Karena kalau hidayah itu irsyad, semua dapat. Tidak harus oleh yang Allah kehendaki. Kalau hidayah taufik, ini baru yang Allah kehendaki. Wa yahdi man yasha' ila siratim mustaqim, dan Allah memberi hidayah, hidayah taufik kepada siapa yang Allah kehendaki untuk menuju jalan yang lurus. Yad'u di sini pada dasarnya itu enggak perlu pakai alif. Ya, karena ini wawunya bukan wawu jamaah. Ini adalah wawu asli. Wallahu yad'u itu sebenarnya enggak pakai alif, tapi wallahu alam kaidah imla Al-Qur'an kadang menyelisihi atau memiliki kaidah sendiri. Jadi, imla kalau di Al-Qur'an, di mushaf ini jangan dipakai pedoman, karena imla Al-Qur'an memiliki kaidah tersendiri. Karena sebenarnya yad'u ini adalah bukan wawu jamaah, ini adalah wawu asli fi'il, da'a yad'u. Itu enggak perlu alif fariqo namanya, enggak perlu alif fariqo, nanti akan kita sebutkan insyaallah di wawu jamaah. Tapi enggak tahu kalau dalam Al-Qur'an kenapa dikasih alif, wallah alam. Saya belum mempelajari kaidah imla mushaf. Yang jelas semua fi'il yang disebutkan tadi, yas'a, yuzaki, yad'u, yabqa, yad'u, yahdi, semua itu adalah fi'il mudhari' yang marfu. Tapi tanda rafa'nya enggak dengan dhamma, karena semua itu adalah fi'il-fi'il yang memiliki huruf illah. Maka semuanya pakai harokat muqaddarah. Kalau yang yabqa, yas'a, ya muqaddarahnya karena ta'adzur. Yad'u, yuzaki, muqaddarahnya juga karena sikol itu. Fakullun min yas'a wa yuzaki wa yad'u wa yabqa wa yahdi, masing-masing dari fi'il-fi'il mudhari' yang disebutkan tadi adalah fi'ilun mudhari'un marfu', semuanya adalah fi'il mudhari', semuanya marfu'. Litajarrudihi anin nasib wal jazm, karena kosongnya amil nasab dan amil jazm. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu al-muqaddarah, tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Mana min duriha at-ta'adzur fi yas'a wa yabqa, muqaddarahnya adalah sebabnya karena terhalang oleh ta'adzur ketika pada contoh yas'a dan yabqa. Wa thiqal fil baqi, dan karena thiqal pada selebihnya yaitu yad'u, yuzaki dan yahdi itu karena thiqal. Karena diakhiri dengan ya dan wawu. Maka thiqal kaidahnya ketika nasab maka dinampakkan. Thiqal ketika nasab fathah maka dinampakkan. Itu. Jadi tempat terakhir yang rofaknya pakai doma adalah fi'il mudhari' yang masih alami, yang belum bersambung dengan apapun. Wa qawluhu, dan perkataan musannif fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un, tidak bersambung pada akhirnya dengan sesuatu apapun, tidak bersambung dengannya sesuatu apapun. Ai yushtaratu fil mudhari'i alladzi yurfa'u bidhammati dhahiratan kanat au muqaddaratan, disyaratkan bagi fi'il mudhari' yang mau dirafa' dengan dhammah, baik itu dhammah dhahirah atau dhammah muqaddarah, disyaratkan apa? Alla yattasila, jangan sampai bersambung bi akhirihi dengan akhirannya nun niswatin, jangan sampai bersambung dengannya nun niswah, nun yang untuk wanita banyak, niswah jamak dari nisa atau niswah, itu kata jamak ini untuk wanita banyak, nun niswah. Nun niswah adalah dhamir. Nun niswah adalah dhamir. Dan dia bisa untuk mukhatabat dan ghaibat. Nun niswah bisa untuk mukhatab dan juga bisa untuk ghaib. Jadi dhamir dia adalah dhamir hunna dan dhamir antunna. Nun niswah itu dhamir hunna dan dhamir antunna. Itu namanya nun niswah. Bisa bersambung madi dan mudore. Iya atau enggak? Nun niswa bisa bersambung dengan fi'il madi dan mudore. Amr juga bisa apa enggak? If'il, if'ila, if'ilu. If'ili, if'ila, if'ilna. Juga amr juga bisa. Jadi nun niswah adalah domir yang bermakna domir hunna dan domir antunna. Jadi kalau disorof, ditasrif ke bawah fi'il mudhari. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Iya toh. Kemudian taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani. Taf apa? Saya lupa apa yo. Hah? Taf'alna. Bukan taf'alina. Kok jadi lupa ini sorofnya saya. Taf'alu domir anta, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, ya taf'alina, taf'alani, taf'alna, domir antunna, ya domir antunna, af'alu, naf'alu. Jadi nun niswa itu domir hunna dan domir antunna, yaitu pada sorof yang nomor berapa itu, yang dibawa yang taf'alu, taf'alani, yaf'alna sama taf'alu, taf'alani, taf'alina, taf'alani, taf'alna itu. Itu namanya nun niswa. Atau fi'il madi juga bisa. Mana? Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altun. Nah, kalau itu enggak. Yang pas fa'alna saja. Yang jelas nun niswa. Jadi kalau fi'il mudhari' kalau sudah bersambung dengan nun niswah, maka rofaknya sudah, maka dia sudah enggak marfu' lagi, tapi menjadi mabni dengan sukun. Makanya syaratnya fi'il mudhari' rofak pakai dhammah itu adalah jangan sampai bersambung dengan apa-apa, karena kalau sudah bersambung dengan sambungan-sambungannya itu hukumnya sudah lain. Kemudian wala nun taukidin, dan juga jangan bersambung juga dengan nun taukid. Nun taukid adalah huruf. Yaitu nun yang dipakai untuk menguatkan sebuah kejadian. Fi'il mudhari' kalau mau menguatkan bisa salah satunya pakai nun taukid. Dan nun taukid ini hanya bisa pada fi'il mudhari' dan fi'il amr. Fi'il madhi enggak bisa pakai nun taukid. Fi'il madhi tidak bisa memakai nun taukid. Karena fi'il madhi itu kejadiannya sudah berlalu, sementara nun taukid itu baru akan ditekankan, baru akan dikuatkan. Jadi bagi yang pemula cukup tahu bahwasanya nun taukid adalah nun untuk menguatkan. Fi'il mudhari, orang Arab itu kalau mau menguatkan fi'il mudhari itu salah satunya bisa pakai nun taukid. Khafifatan. Bisa dibaca khafifatan, bisa dibaca khafifatun sebagai na'at dari nun khafifatun, atau khafifatan sebagai hal. Baik dalam keadaan khafifah yang ringan, yaitu yang disukun. Nun taukid ada dua, nun khafifah sama nun sakilah. Sakilah itu yang berat, yang double, nunnya double dua, dijadikan satu, jadi ditasydid. Layat habanna itu sakilah. Kalau layat haban disukun, maka ini khafifah, karena ringan, satu tok. Kalau nun taukid sakilah, berarti aslinya dua, dijadikan satu, karena double, berat. Ini nun taukid. Maka syaratnya fi'il mudhari, kalau mau dirafa pakai dhamma, jangan bersambung dengan nun taukid. Karena kalau bersambung dengan nun taukid, maka dia akan menjadi mabni alal fatah, di mabnikan di atas fatah. Mau kemasukan amil nasab, kemasukan amil jazm, enggak bergeming, mabni to. Mabni terus. Demikian juga tadi kalau kesambung dengan nun niswah. Jadi ini bagi yang pemula harus tahu ini nun niswa itu apa, nun taukid itu apa, nun taukid khafifah, nun taukid sakilah itu apa. Nanti akan didatangkan satu persatu contohnya insyaallah. Kemudian wala alif utsnaini, dan juga jangan sampai bersambung dengannya alif itsnain. Yaitu domir apa alif itsnaini? Domir huma ya, domir huma. Alif yang untuk memaknakan fa'ilnya itu dua orang, itu maknanya alif itsnain. Alif utsnaini, alif dua orang, yaitu fa'ilnya dua orang. Berbeda dengan alif utasnia. Perhatikan di sana ada alif satu lagi namanya alif utasnia. Alif untuk memusannakan. Ini beda dengan alif utsnain. Alif utsnain ini bersambung dengan fi'il. Kalau alif utasnia itu pada isim. Baitun baitani itu alifnya alif utasnia. Kalau alif utsnain itu seperti doroba doroba, itu alif utsnain. Yadribu yadribani itu alifu isnain. Jadi jangan salah. Kalau pada isim namanya alif utasnia, alif untuk memusannakan. Adapun pada fiil namanya alif isnain, karena mudhaf kepada fa'il. Alifnya dua orang fa'il gitu loh. Alif untuk dua orang fa'il. Karena kalau fi'il mudhari' kalau kemasukan, kalau bersambung dengan alif ini, maknanya fa'ilnya itu dua orang berarti. Yadribu sedang memukul, dia satu orang sedang memukul. Kalau yadribani, mereka dua orang sedang memukul. Berarti fa'ilnya itu dua gitu loh. Karena itu beda, ya. Alifut tasniyah dari kata-kata sanna yusanni artinya menduakan, memusanakan. Maka alif untuk musanna. Kalau alifut nain, alif fa'ilnya dua orang gitu. Jadi kalau alif itsnain ini masuk kepada fi'il, kalau alifut tasniyah ini pada isim. Bedanya kalau alif itsnain ini domir, berarti dia isim. Alif itsnain ini domir. Kalau alifut tasniyah dia cuma tanda i'rab. Alifut tasniyah dia cuma tanda i'rab. Baitun, baitani, nanti bisa baitaini. Tapi kalau yadribani, ya sudah yadribani itu saja, enggak bisa yadribaini, enggak bisa. Karena itu bukan isim. Alifut nain, paham alifut nain? Alif yang kalau fa'ilnya itu dua orang, itu namanya alifut nain. Masuk pada fi'il madi, mudhari' dan juga amr. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'a, if'alna. Itu alif itsnain. Maka kalau fi'il mudhari' bersambung dengan alif itsnain, maka dia rofaknya enggak jadi dengan dhammah, tapi dengan subutun, subutun nun dengan tetapnya nun. Kalau nasab nanti dengan membuang nun. Yadribani kalau kemasukan amil nasab jadi lan yadriba. Kalau kemasukan amil jazm maka menjadi lam yadriba gitu. Enggak pakai dhammah lagi sudah. Mafhum? Makanya disyaratkan fi'il mudhari' yang mau dirafa' dengan dhamma itu harus tidak boleh bersambung dengan sambungan-sambungan tadi. Ada nun niswah, ada nun taukid, ada alif itsnain, wala wawu jama'atin, dan juga jangan sampai bersambung dengannya wawu jama'ah. Wawu jama'ah ini adalah wawu yang dipakai untuk domir jama'ah, banyak orang. Yaitu laki-laki untuk laki-laki. Karena kalau yang wanita sudah pakai apa? Sudah pakai non? Non niswah. Jadi wawu jama' ini khusus laki-laki. Wawu jama' juga domir. Wawu jama' juga domir. Karena itu di irob kalau ada wawu jama', di irob wawu jama' sebagai fa'il gitu. Wawu jama' adalah domir. Maka dihukumi isim dia. Wawu jama' adalah wawu yang didatangkan untuk menunjukkan bahwasanya fa'ilnya itu jama'ah laki-laki. Karena kalau jama'ah perempuan sudah pakai nun niswah. Maka wawu jama' ini khusus untuk laki-laki. Dan ini bisa masuk pada fi'il madhi, fa'ala fa'ala fa'alu itu. Dan juga pada fi'il mudhari' yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Maka itu namanya wawu jama'ah. Yaf'aluna itu namanya wawul jama'ah. Dan kalau wawu jama'ah ini ketika dalam kondisi nasab dan jazm maka ditambahi alif. Yaitu namanya alif farikoh. Alif farikoh. Karena tujuannya alif itu untuk membedakan wawu asli fi'il dengan wawu jama'ah. Jadi salah nanti kalau sampean nulis yad'u mufrad kemudian dikasih alif salah. Karena itu alif, karena itu wawu asli, bukan wawu jama'ah. Itu wawu jama'ah yaf'aluna atau taf'aluna itu namanya wawul jama'ah. Wawu jama'ah untuk domir hum dan domir antum, ini wawu jama'ah. Karena kalau sudah bersambung fi'il mudhari' dengan sambung dengan wawu jama'ah maka rafa'nya enggak pakai dhammah lagi tapi pakai subutun nun sama. Wala ya mukhatabah, dan juga jangan sampai bersambung dengan ya mukhatabah kemarin itu taf'alina. Cuma satu tok kalau ya mukhatabah itu domir an. Anti. Mukhatabah domir. Domir anti. Kenapa? Karena kalau banyak wanita sudah pakai nun. Nun niswah. Mukhatabah. Ya mukhatabah itu khusus untuk domir anti. Karena kalau sudah pakai, kalau fi'il mudhari' ketemu ya mukhatabah, maka rofaknya enggak pakai dhamma lagi, tapi pakai apa? Pakai thubutun nun juga. Kama ra'aita fil amthilatil mutaqaddimah, sebagaimana engkau lihat dalam contoh-contoh yang terdahulu. Ini nanti kalau bagi yang belum paham, ditanyakan kepada ummahat yang sudah paham. Karena ini memang cukup rumit, ini butuh ngafal. Ini harus paham sorof dulu, ini harus paham sorof dulu. Karena ini semua adalah sorof ke bawah itu. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alu taf'alani yaf'alna itu. Yang jelas bagi yang pemula cukup tahu bahwa fi'il mudhari yang rofak dengan dhamma ini adalah fi'il mudhari yang masih alami, yang belum bersambung dengan apapun. Qala fa in ittasalat. Sekarang bagaimana kalau seandainya syarat ini enggak terpenuhi? Kalau jika seandainya fi'il mudhari fa in ittasalat bihi nunun niswah bersambung dengan fi'il mudhari tadi itu nun niswah buniya ma'aha ala sukun, maka fi'il mudhari dimabnikan dengan nun niswah tadi dengan sukun, mabni sukun. Nahwu as-solihatu yata'allamna ahkama dinihinna, wanita-wanita solihah mereka sedang mempelajari hukum-hukum agama mereka. Maka ya ta'allamna di sini marfu karena tajarud anin nasib wal jazim. Tapi rafa'nya sudah enggak pakai dhamma lagi, di situ enggak ada dhamma. Tapi menjadi mabni. Bukan marfu ya, sudah dikatakan mabni afwan tadi. Bukan marfu, tapi mabni fi mahalli rafa'. Fi mahalli rafa'. Seandainya dikasih lam atau dikasih lan amil nasab atau amil jazm tetap as-solihatu lan yata'allamna gitu. Juga lam yata'allamna karena mabni menjadi mabni. Nanti irobnya jadi irob mahali. Wa qauli ta'ala dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala wal walidatu yurdina dan para ibu-ibu mereka itu menyusui. Yurdina di sini mabni bukan marfu lagi. Mabni ala sukun karena bersambung dengan nun niswah. Fa yata'allamna wa mithluhu yurdina fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun. Maka menjadi bukan marfu dengan dhamma tapi menjadi mabni fi'il mudhari' mabni ala sukun, mabni ala sukun litisali binun niswah karena bersambung dengan nun niswah. Bersambung dengannya nun niswah. Karena bersambungnya dia dengan nun niswah gitu artinya. Wa nunun niswati dhamiru, dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Dan nun niswah itu sendiri i'rabnya adalah dhamir muttasil fi mahalli rafa' menuntuki menduduki tempat rafa' sebagai fa'il. Wa in ittasalat bihi nunut taukid apabila bersambung dengan fi'il mudhari' tadi itu nun taukid khafifatan kana atau tsaqila baik yang nun taukid yang ringan atau nun taukid yang berat yaitu yang double bunia maha alal fatah maka menjadi mabni alal fatah enggak menjadi mu'rab lagi enggak menjadi pakai dhamma lagi bahkan enggak mu'rab lagi. Nahwu la yaktubanna zaidun darsahu wa la yajtahidan fi mudzakaratihi. Sungguh Zaid itu pasti benar-benar akan menulis pelajarannya dan pasti akan bersungguh-sungguh dalam murojaahnya mudzakarah. Ini faedah kalau lam fi'il mudhari' seperti ini ada lam taukid dan juga ada nun taukid bersambung jadi satu maka itu adalah dia ditakdirkan ada sumpah yang tersembunyi. Kalau ada lam taukid bersambung dengan nun taukid berarti itu adalah ada sumpah yang tersembunyi. Jadi aslinya ada uqsimu billahi la yaktubanna zaidun darsahu gitu. Wa qauli ta'ala dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala la yusjananna wa la yakunam. Itu sebenarnya ada nun taukidnya, wa la yakunan. Cuma karena idgham ke mim walayakunam minasogirin. Sebenarnya nunnya itu layakuna itu bukan panjang tapi ada nun taukidnya khafifah walayakunan. Walayakunan. Itu. Layus jananna sungguh Yusuf itu akan dipenjara walayakunan dan sungguh dia pasti akan menjadi minasogirin termasuk orang-orang yang hina. Fayak tubanna maka contoh layak tubanna Zaidun wa mithlu yusjananna di penjara filun mudhari'un mabniun 'alal fathah. Jadi enggak rafa lagi, enggak pakai dhamma lagi, tapi menjadi mabni di atas fathah dengan fathah. Litisali binun taukid tsaqilah karena bersambungnya fi'il mudhari' dengan nun taukid tsaqilah. Kalau tasdid namanya nun taukid tsaqilah, kalau yang sukun namanya nun taukid khafifah. Wa yajtahidan wa mithlu yakunan fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathah aidan. Dia juga fi'il mudhari' mabni 'alal fathah juga. Jadi gini loh. Seandainya layus jananna ini dikasih amil apapun dia enggak akan bergeming, dia enggak akan berubah karena menjadi mabni karena bersambung dengan nun taukid gitu. Fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathah aidan litisali binun taukid al-khafifah wa nunut taukid tsaqilatan au khafifatan harfun la mahalla la minal i'rab. Sedangkan i'rabnya nun taukid sendiri dia itu enggak punya i'rab la mahalla la minal i'rab. Baik nun taukid yang tsaqilah atau yang khafifah, semuanya ada dia adalah huruf yang tidak memiliki i'rab. Qalaw ini tasala bi alif itsnain apabila bersambung dengannya alif itsnain nahwu yadribani wa tadribani aw wawu jama'atin atau wawu jama'ah ya nahwu yadribuna wa tadribuna aw ya'u mukhatabatin nahwu tadribina kana i'rabuhu bil huruf la bil harakat. Maka apabila bersambung dengan alif itsnain atau wawu jama'ah atau ya mukhatabah i'rabnya sudah enggak pakai dhamma lagi tapi berubah dengan huruf tidak dengan harokat lagi yaitu wil huruf yaitu dengan tetapnya nun atau dengan hilangnya nun. Fahuwa fi hadil amsilah marfu'un. Semua tadi marfu. Litajarudi anin nasib wal jazim. Wa alamatu rafihi subutun nun. Tanda rofaknya enggak pakai domah. Tapi pakai subutun nun. Buktinya ketika nanti kemasukan amil nasob dan amil jazim. Nunnya hilang. Berarti itu tanda irobnya berarti. Wal alifu awil waw awil ya domirun mutasilun mabniun ala sukun. Fi mahali rofin fa'il. Semua tadi alif. Wawu ya yang ada pada fiil-fiil tadi diirob sebagai fa'il. Tapi mabni ala sukun fi mahali rafa fa'il kama sayati bayanuhu fi niyabatin nun anid dhamma insyaallah taala sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah dalam nanti tanda yang nun pengganti dhamma yang berikutnya. Itu. Ini semoga bisa difahami, kalau nanti masih kurang jelas bisa ditanyakan atau tanyakan kepada para ummahat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.